tak apa. Jadi gamak ke masalah apa. Jadi tak kala cerita dulu kata nak tukar tu dia mau tulis kata di antara pelajar ni minta baca kitab Durun Nafis tu buat humbi nak baca taklis sana. Apa buat humbi? Maksudnya mana kitab pertama baca hak ni semua lah dia. Lah tu. Lepas tu tafsir dengan mawa'id tu buat gila lah. Tak apa. Pasal dia kata pasalnya kitab Durun Nafis ni tepat ya. Tu dia. Nah, orang nak ajar apa ya dia kata. Lalu itulah minta baca semua tak usah gila. Durun Nafis ni pakai tak gila tak apalah. Ni pun dah nak royak dah bermulat dengan surat apa dia kena. Minggu dulu royak puasa telitah kata nak gili nak ambil tafsir dia ingat kata tafsir Quran kita nak mukadimah dengan dia faham lain tu untuk terus kena semua kita ilmu apa-apa pun dia ambil di Quran. Lalu itulah mayoritas kata nak baca tafsir dulu nanti siapa tempat tafsir lalu ni tak siapa lagi baru duk mukaddimah dia siapa tafsir ayat masuk surah Fatihah surah Alif Lam ke surah Baqarah dia kata nak baca tafsir dulu nak gili hok ni. Nah ingat kata semua ilmu tempat ambil daripada Quran. Lepas tu mayoritas pula pasal ni dia kata tak boleh gili kena baca hok ni setiap hari hok nunggu gili. Bawa malak dengan nak wayak dengan ni surat siapa minta lagi tak apa lah. Apakah kekal kita deh? Maknanya Durun Nafis ni kita baca setiap hari. Setiap minggu. Ada pun hak gile mawa'i dengan tafsir. Tak apa insya-Allah. Sebab apa dia tulis lagi weh? Kerana di rumah saya, rumah surat surat lah tak royak ke mana-mana pakai saya tak tahu siapa itu deh. Kerana di rumah saya ada orang duk mengajar kitab hikam. Tersawah juga hak Syekh Ibnu Atha tu. Orang duk baca kitab hikam, lepas tu baca kitab hikam disapa kepada tak bergaduh dengan semaya waktu. Tu dia. Baca kitab hikam disapa tak bergaduh semaya waktu, tak ada gapo dahlah. Tak bergaduh dengan semaya Jumaat. Tak ada gapo dah lah. Ni tak ada uzur apa lah ni. Dan siapa duduk sekali lelaki perempuan tak ada gapo dah, ya siapa dah. Ya suk tinggi. Tinggi pah mana. Siapa tak ada gapo dah lah. Tu dia. Lepas tu banyak lagi lah dia kata hak pelak-pelak tu. Hak pelak hak tak boleh diterima deh. Tu dia hak pelak menyalahi. Hak pelak dia menyalahi maksud di situ. Lalu itulah sebab itulah dia minta belah tu. Dia ingat masalah apa yang kata kepelakkan dia berlaku terkadang dia tersilap di dalam masalah tasawuf ni lah. Terkadang dia dah kecek ni. Dia berkecek hakikat tak ni lah tu. Tengok ada kita dengar peling sekaligus dah. Kadang-kadang kita dengar peling kali. Kalau tak berbanding dengan syariat, kalau kita kurang media syariat, kurang usuluddin, siap sungguh. Siap sungguh. Tu dia. Sebab kecek pen dia tu kecek balarah, dia kecek orang zuk. Ulama dia mengajar kita dia masuk dalam zuk dia, dia pergi dengan zuk dia. Bah, kalau kita tak tolong maka orang kecek orang zuk kita dengar kadang-kadang tak sapa kita nak ambil. Dia kecek dengan zauki dia tu dengan perasaan dia tubik dengan perasaan tu puh dia jadi. Apabila kita duduk dalam sedar zuhir gini tak boleh nak ambil honor mari buat guna. Kalau dengar perkataan kita kena jaga dengan syariat lagu mana. Di antara lain tempat dia silap besarnya nulah masalah kita tafsir ayat yakin. Hak dalam datang pada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu ibadat akan Tuhanmu sehingga datang akan kamu oleh yakin. Sebab tu dia hukum kata hak duk semaya macam semaya zuhur asar pak lima rakaat apa dia lima waktu dengan tunduk bengah tertentu puasa dengan kaifiat tertentu dia hukum kata ni orang tak sapa mutabak yakin kata. Dia kata orang tak sapa mutabak yakin kata. Sabit tu kena duk semaya puasa lagi tu ya dah. Bila siapa mentabak yakin nak semaya puasa apa lagi atau kita duk dengan Tuhan dah. Atau kita duk dengan Tuhan dah. Payah misal lah. Ya tak ibarat kata kita duk dengan raja besar apa lagi ya dah. Kali gitu bila kita duk dengan Tuhan semaya apa lagi ya kita duk dengan Tuhan dah. Tu kemoncok dia tu. Ah itulah. Maka dia mai pakai zuhir ayat kamu ibadat akan Tuhanmu sehingga mu yakin. Apa? Bila kita sampai yakin tak ada kena ibadat je, moga ibadat dia ghayah hatta dia mengaji lil ghayah. Mu ibadat sampai lama mana? Hatta sehingga. Tu pengusuk dia. Pengusuk dia situ dia panggil ghayah. Pengusuk dia situ mu ibadat sehingga mana ibadat dia? Sehingga datang akan kamu oleh yakin. Kamu tak yakin lagi itu Tuhan semua. Yakin, ada yakin tak ada kena ibadat dia. Sampai ibadat dia suruh ibadat hingga ke yakin. Dah yakin tak ada kena ibadat dah. Bermakna kata orang yakin ni orang siapa? Siapa apa? Siapa mutabak? Siapa apa? Mutabak tinggi. Siapa boleh duduk dengan Tuhan sekali? Lepas bila duduk dengan Tuhan, tak ada apa dah lah. Ini tempat dia silap besar. Walhal. Dalam ayat tu, al-yakin makna kena? Makna maut. Kamu ibadat, hingga datang akan kamu oleh mati. Tu. Tu kita kena rojak tafsir ahli sunnah dah lah. Kalau kita pakar turut kita, turut kanak nak tafsir birra'i kita agak, yalah silap dah lah. Bila tengok ni, hingga kamu yakin, hingga kamu mati. Karena matilah hakul yakin sungguh. Kita duduk di dunia ni, tengok ilmu yakin. Bila mati pak, tu hendah bilah. Nampak bilah tepat kediaman di akhirat esok nu, walaupun duduk di alam barzah, nampak siada. Tak yakin kan lagi. Sampai tu mati ni panggil yakin. Kali kita mau ibadat hingga yakin, hingga mati. Agak kelik kena dah kita dah bawa selepas dah. Kita ibadat kena sampai mati. Kutu, lepas ni kita dah hidup lagi. Hidup lagi kena ibadat. Dia ada waktu semaya lah, semaya ni ibadat. Puasa ibadat. Zakat ibadat. Hingga ke mati. Gitu. Kita yakin dengan Tuhan. Yakin bahawa Allah Tuhan yang menjadi segala. Kita yakin. Tapi ibadat, kena ibadat. Ibadat siapa? Siapa mati? Itu yakin mana mati. Apa kita tafsir lagu lain tak kena dah murak. Dia panggil tafsir salah dah. So, apa pula dalam hadis ni kan? Dia ajar buniyal Islam ala khamsin yang siapa akhir. Pada ajar mana tasawuf anta'budallah ka'annaka taruh. Orang nak ayat hati kita. Kita ibadat akhir Allah supaya kita terkebis maya Allahu Akbar. Itu rukun dia, syarat dia. Nah, kena suci, kenapa tuhak zuhir. Hati kita, we berasa kata, kita ibadat seolah-olahnya kita nampak Tuhan. Bila kita nampak Tuhan, hati berjuruh lah. Tidak kerana Nabi Raja puji, tidak kerana Nabi atu kerana tu. Tak lah, muka kita nampak Tuhan. Yang nak rakyat kata, ikhlas kita tu suruh tinggi ikhlas dalam ketika ada ibadat. Ni nak potong siapa ke ibadat. Salah lah, kerana dia engkar syariah tu salah. Sabit itulah, ulama' juga kata, man tasawwafa bila tafakuhin, fahuwa batilun. Siapa bertasawuf dengan tak ada fiqh, mana tak ada syariah, maka dia panggil batil. Bukan batin dengan nun tak. Kalau hak batin dengan nun tu molek. Batil dengan lek. Dia panggil palsu. Sebab kita tak boleh tinggal syariah. Ni ada beberapa hari mari dia mau main cerita pula. Dia tak ada nama maya dah. Tak ada nama maya dia siapa. Siapa dah siapa duduk dengan Tuhan dah kata dia. Siapa duduk dengan Tuhan dah dia kata. Tengok berlaku macam-macam lah di akhir zaman ni. Sebab kalau kita tidak duduk di bawah jagaan, maka ia apa yang kata apa? Kalau kita tidak bubut dia duduk di bawah jagaan, nanti kita tu di desain dia panggil. Dia panggil sang, kena persaingan di yang lain lah. Tu dia deh. Tu takut sekali. Maka tak ada apalah permintaan dia mau tu comel dah.